السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, enggak bisa kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, yang ada adalah rasa syukur kita dan terus jaga rasa syukur kita kepada Allah. Dan hadirin Allah muliakan, ilmu adalah nikmat yang sangat tinggi, karena ilmu yang melahirkan iman dan amal jika ilmu itu bermanfaat. Dan ilmu itu baru bisa benar-benar bermanfaat jika dituntut dengan istiqamah, dituntut dengan continue, konsisten. Kata para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten itu yang akan tumbuh, yang konsisten itu yang akan tumbuh. Makanya para ulama kita seperti Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, mereka menyampaikan bahwa di antara adab di dunia ilmu adalah jika kita memulai sebuah kitab, hendaknya kita selesaikan agar dapat keberkahan. Itu menunjukkan sekali lagi, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Dan itulah kunci para ulama. Itu yang dikatakan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, kakek guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Hanifah mengatakan, aku konsisten maka aku tumbuh, kata beliau. Jadi beliau menjelaskan salah satu kunci keberhasilan beliau adalah saya konsisten. Enggak loncat sana, enggak loncat sini. Enggak pergi nanti berhenti, nanti ikut lagi, berhenti lagi, nanti ke sana lagi, berhenti lagi. Bukan seperti itu. Tapi sabat, konsisten, kokoh, tetap di satu titik. Ya, thabata, konsisten di satu titik, maka dia akan tumbuh. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa menjaga konsistensi kita. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana marilah kita jaga syahadatan kita dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah SWT merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, merahmati seluruh ulama kita, guru-guru kita, asatidz kita. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masuk ke hadis ke-225. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya simple, sederhana, keseharian, tapi ini dalam. Dan dampaknya besar sekali di dalam diri seseorang dan di tengah-tengah masyarakat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium al-Hasan bin Ali. Siapa beliau? Tidak lain tidak bukan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali. Jadi Al-Hasan adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu al-Aqra' bin Habis. Dan di sisi beliau pada saat itu ada salah satu tokoh Bani Tamim. Salah satu tokoh masyarakat dari Bani Tamim yaitu Al-Aqra' bin Habis. Lalu Al-Aqra' menyampaikan, "Inna li asyratan minal walad." Saya tuh punya 10 anak. 10 anak. "Ma qabaltu minhum ahadan." Dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Jadi saya memiliki 10 anak dan satu pun anak saya enggak pernah cium. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa Al-Aqra bin Habis menyampaikan ini spontanitas dan menunjukkan rasa ada sedih, ada arahnya rasa bangga gitu loh. Sebagian ulama menjelaskan demikian. Jadi kalau saya enggak cium gitu loh, bahasanya gitu loh. Dan beliau menganggap ini sebuah hal yang positif, itu maksudnya. Yang terlalu mengatakan demikian. Karena kebiasaan sebagian atau banyak ahli badiah itu orang-orang yang tinggal jauh dari kota atau di jauh dari perkotaan itu enggak cium anak. Dan itu sebuah hal yang positif bagi mereka karena mereka terbiasa hidup keras dan seterusnya. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah melihat, menatap Al-Aqra' bin Habis. Jadi Rasulullah menatap Al-Aqra' bin Habis. Lalu beliau menyampaikan kalimat yang sangat dalam, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadirin Allah muliakan. Simple, sederhana, tapi sangat dalam. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama bahwa ulama atau fuqaha bersepakat, hadirin, bahwa seseorang itu boleh, bahkan disunahkan, mencium anaknya yang masih kecil, anak kecil, ada ra'si, yang dicium itu kepala, cium kepala anak kecil, wal jabaha, kening, wal khad, pipi. Jadi diperbolehkan, hukumnya boleh, bahkan disunahkan seseorang itu mencium anaknya masih kecil, ia mencium kepalanya, mencium keningnya, dan mencium pipinya. Wa kadzalika wala liqaribihi wa sadiqihi dzakaran kana aw untha ghairu mukallafah. Dan begitu juga dengan anak saudara atau kerabatnya. Anak saudara atau kerabatnya, mungkin keponakan atau pokoknya anak dari keluarga besarnya atau keluarganya, atau anak temannya, anak temannya, baik anak itu laki-laki maupun anak itu perempuan, selama belum mukallaf, selama anak perempuan itu belum balig, belum mukallafah. Dan ini dilakukan ala sabili syafaqah wa rahmah wa lutf. Ini dilakukan dalam rangka kasih sayang, cinta, dan mengasihi. Jadi dalam rangka kasih sayang, cinta, dan mengasihi. Fa in kanat hunaka syahwa fi taqbili fa huwa haramun li khurujihi an ma'nahul mashru'ilah. Dan kalau ternyata ada syahwat di sana, ada syahwat, maka hukumnya haram. Haram mencium, karena ini sudah keluar dari konteks dan makna pensyariatan ciuman tersebut. Jadi kalau ada syahwat, maka enggak boleh. Walaupun anak kecil. Karena bisa membuka masa apa kasus-kasus baru pedofil dan lain sebagainya. Jadi pure kasih sayang, karena cinta, karena kasih dan seterusnya. Sekali lagi, kalau ada syahwat nggak boleh. Kalau ada syahwat maka tidak diperbolehkan. Itu pelajaran kita, dan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini praktek para sahabat radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, disampaikan oleh Al-Barra, kata Al-Barra, dakhaltu ma'a Abi Bakar awwala ma qadima al-Madinah. Aku masuk bersama Abu Bakar di awal beliau tiba di kota Madinah. Dan pada saat itu fa'idha Aisyah ibnatuhu muttaji'ah qat asabatha khumma. Aisyah pada saat itu anaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma itu berbaring karena beliau sedang sakit demam. Jadi Aisyah lagi sakit, lagi demam. Fa'ataha Abu Bakar. Maka Abu Bakar menghampiri Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala laha kaifa anti ya bunayyah bagaimana kondisimu wahai anakku? Jadi nak, gimana kondisi kamu? Waqabbala khaddaha. Lalu Abu Bakar mencium pipi Aisyah pada saat itu. Seorang ayah mencium pipi putrinya. Waqabbala khaddaha. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu radhiyallahu anhu kurang berani apa hadirin? Kurang bernyali apa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Tapi begitulah beliau memperlakukan dan bersikap kepada putri beliau radhiyallahu ta'ala anhumah. Hadirin Allah muliakan. Lalu mari kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama putrinya. Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Aku enggak pernah melihat orang yang lebih mirip dari sisi sifat perangai, lalu alhamdulillah yahdikumullah wa yuslih balakum. Saya enggak pernah melihat orang lebih mirip dengan Rasulullah SAW dari sisi itu, dari perangai, karakter, sifat dibanding Fatimah. Ini bicara siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Saya pernah ngelihat orang yang lebih mirip dengan Nabi SAW dibanding Fatimah. Kanat idha dakhalat alaihi qama ilaiha fa'akhadha biyadiha faqabbalaha wa'ajlasaha fi majlisih. Aisyah, Fatimah itu kalau datang ke Rasulullah SAW, kalau datang, maka Nabi SAW akan berdiri dan menghampiri beliau. Jadi Nabi SAW akan berdiri dan menghampiri putrinya. Fa akhadha biyadiha. Lalu Nabi SAW akan mengambil tangan Fatimah. Fa qabbalaha. Lalu Nabi SAW mencium Fatimah. Wajlah sahafi majlisi, dan beliau akan meminta Fatimah atau mendudukkan Fatimah di majlisnya, majlis beliau sallallahu alaihi wasallam, di tempat duduknya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza dakhala 'alaiha, dan sebaliknya kata Aisyah, kalau Nabi SAW yang datang ke Fatimah, kalau Nabi SAW yang datang ke Fatimah, qamat ilaihi, maka Fatimah akan berdiri lalu menyambut Nabi SAW. Fa akhadhat biyadi, lalu Fatimah akan mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qabbalathu, lalu Fatimah akan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jalasathu fi majlisiha, dan Fatimah akan dudukkan atau meminta ayahnya duduk di kursinya radhiyallahu ta'ala an. Ha. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang sangat penting hadirin. Disunahkan mencium. Disunahkan. Itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan fuqaha. Kecuali kalau ada syahwat, dan itu ada kasus-kasus khusus. Pelajaran yang berikutnya. Hadirin Allah muliakan. Ulama kita menyampaikan seperti yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Salih Utsaimin bahwa hadis ini dalil seyogianya seseorang itu berinteraksi dengan anak kecil dengan sifat rahmah, berinteraksi dengan anak kecil itu dengan fondasi kasih sayang, rahmah. Jadi anak kecil itu harus disikapi dengan kasih sayang. Ini pondasi. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Dan ini kaidah. Bukan dengan dengan konsep hukuman lalu kontak fisik. Bukan dengan kekerasan dan kekasaran. Bukan dengan kekerasan dan kekasaran. Hadirin, itulah yang dipraktikkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyikapi cucu-cucu mereka, cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, atau anak beliau, Fatimah contohnya. Lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah ketika sholat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Hasan Hussein ketika naik ke punggung beliau ketika beliau sujud. Itu semua menunjukkan bahwa pentingnya konsep atau dasar kasih sayang dalam menyikapi anak kecil. Dan lihat hasilnya, hadirin. Lihat hasilnya. Apakah konsep ini jika dilakukan secara proporsional membuat anak-anak itu lemah nanti ke depan? Jawabannya enggak. Lihat bagaimana Fatimah yang sangat berani dan penuh dengan nyali ketika menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. Gak mudah loh jadi anak seorang nabi dan rasul yang dapat tekanan 13 tahun lalu menghadapi berbagai macam musuh yang taruhannya nyawa. Lihat Fatimah radhiyallahu, dan lihat bagaimana Fatimah radhiyallahu mendampingi Ali bin Abi Thalib. Enggak, tuh enggak ada ini. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sangat matang. Bukan manja, matang. Lihat bagaimana beliau menghadapi hadithatul ifki. Enggak berkoar-koar. Enggak lost control. Lihat bagaimana Aisyah menghadapi tekanan demi tekanan. Enggak. Lihat bagaimana Al-Hasan dan Husain. Lihat bagaimana kedewasaan Al-Hasan ketika menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, padahal itu hak beliau, atau beliau yang paling berhak. Tapi beliau kasih, enggak jadi manja tuh. Enggak jadi manja. Lihat bagaimana Al-Husain. Radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana beliau wafat penuh keberanian, penuh keberanian, kesetiakawanan. Itu lihat, ini contoh. Jadi nggak usah pakai ribet-ribet. Lihat gimana sosok-sosok ini nanti ketika dewasa. Karena sebagian orang tua kan berpikir anak tuh jangan dikasih sayang, dia harus hidup, dia harus keras. Nanti kan kedepannya nanti manja, nggak, dia harus keras gitu. Sejarah menyatakan asal proporsional tentu saja. Dan ini perlu dikaji secara dalam, tapi dasarnya itu kasih sayang, kata para ulama. Dan bedakan kasih sayang dengan memanjakan anak, gak sama. Mencium anak apa memanjakannya, kan gak ada hubungannya sama memanjakan. Jadi lihat nama-nama yang kita baca ya, bagaimana Nabi SAW sama Al-Hasan Al-Husain, banyak sekali cerita antara Nabi SAW dan Hasan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu lihat bagaimana kehebatan Al-Hasan Al-Husain, keberanian Al-Hasan Al-Husain, nyalinya Al-Hasan Al-Husain setelah mereka dewasa. Sangat kesatria, gak manja. Lihat bagaimana Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Luar biasa ketegaran beliau. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka jadi jemaah. Sekali lagi tentu saja proporsional. Semua tuh harus pakai porsi. Jangankan mengasihi apa menyayangi anak, wong salat subuh aja harus pakai porsi. Ya, kalau salat subuh 3 rakaat ya sesat hadirin. Salat zuhur 5 rakaat ya semua ulama sepakat sesat. Porsi harus harus jelas. Tapi jangan dihilangkan dari dasar. Enggak, anak tuh jangan diinin. Kita harus keras, kita harus hukum dia, bahkan dipukul segala macam. Mana hasilnya? Dan bandingkan dengan hasilnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hal yang perlu kita camkan. Mana hasilnya? Ini kaidah. Betul, sekali lagi kita ini harus dibahas secara komprehensif, tapi setidaknya ini kaidah. An yasta'mila rahma fi muamalati sigar wa nahwihim. Dia harus menggunakan konsep rahmah, kasih sayang dalam berinteraksi dengan anak kecil. Maka kata para ulama, yan bagi al-insan an yuqabbila abna'ahu wa abna'a banatihi wa abna'i abna'ihi. Maka seyukyanya seseorang itu mencium anak-anaknya, lalu mencium anak-anak anak perempuannya, cucunya dari anak perempuan, wa abna'a abna'ihi, dan cucunya dari anak laki-lakinya. Yuqabbiluhum rahmatan bihim. Anaknya dia mencium karena dia sayang sama mereka. Waqtida'an bi Rasulillah SAW, dan mengikuti sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya langsung bacakan keterangan para ulama biar clear. Adapun yang dilakukan sebagian orang minal jafa'i wal gildah binisbati lisibyan, adapun yang dilakukan sebagian orang menggunakan gaya keras gitu, gildah, jafa' kaku, jadi kaku, keras, gak cium anaknya, gak dicium sama dia. Binis mati ila sibian, untuk anak kecil. Fata jidu la yumkin atau la yumakin sobiyahu min an yakdura ila majlisih. Anda lihat sebagian orang tuh enggak membolehkan anaknya itu duduk atau hadir di majlisnya. Jadi dia enggak kasih akses atau dia enggak izinkan, dia enggak memperbolehkan anaknya hadir di majlisnya. Wala yumakkin sabiyahu min an yatluba minhu syai'an, dan dia enggak memberikan peluang anak kecilnya itu meminta sesuatu dari dia. Dan kalau dia lihat anaknya lagi dekat-dekat sama orang, dijauhi. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini enggak sesuai dengan konsep rahmah. Lihat, Nabi lagi salat, Al-Hasan Al-Husain bisa sampai ke punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan bisa akses tempat imam Hasan dan Husain, masih kecil, bisa akses tempat imam. Dan itu dibiarkan sama Nabi SAW. Ya walaupun tetap edukasi, tapi kan susah anak kecil suruh diem gitu loh. Nah kalau itu jangan dipukul, jangan di ini, pelan-pelan gitu loh. Kan Nabi SAW jadi imam, berarti ini cucu yang kecil-kecil ini waktu itu kan bisa akses ke sana. Nah gitu, kalau lagi ketemu teman dan seterusnya, anak-anak gak boleh ikut gitu. Udah main-main anak-anak, jangan ganggu orang dewasa ya. Lah biarin, ada kalanya jangan diakses. Mungkin pembicaraan penting, tapi kalau gak ganggu atau apa, biarin aja. Gak mutlak demikian. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa man la yarham la yurham. Kembali kepada hadis di atas, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ini kaidah besar, ini prinsip, ini paradigma berpikir yang benar, ini pola. Kalau kita ingin disayangi, maka mulailah dengan menyayangi. Ini berlaku buat anak kecil dan selainnya, karena ini kaidah. Man di sini dalam ilmu usul fikih itu yufidul umum. Siapa, barang siapa, siapapun. Jadi walaupun konteksnya anak kecil, ini untuk siapapun. Kalau kita ingin disayang, sayangi orang. Sayangi orang. Dan dengan bahasa yang lain, bala, kalau kita menyayangi orang, maka feedbacknya, balasannya kita akan disayangi. Itu poin. Jadi ini konsep aktif dan jemput bola, hadirin. Karena banyak orang ingin disayangi, bukan banyak, semua orang pengen disayangi. Tapi sebagian dari mereka menggunakan pola nuntut gitu. Pola nuntut. Dan itu enggak efektif. Kalau kita ingin disayangi, kita menyayangi dulu. the point. Ada misalnya bahkan kita-kita udah dewasa akil balik gitu ya segala macam. Dalam kehidupan kakak adik misalnya. Kakaknya misalnya kesel atau misalnya ini kok adik terus yang di sayang cemburu nih kakak sama adiknya. Akhirnya yang dilakukan kakak biasanya apa di masyarakat? Cari perhatian kan. Ya enggak sih? Nanti buat inilah, buat itulah segala macam. Itu salah total. Kalau pengen dapat kasih sayang, sayangi. Jadi kadang-kadang kita nih sebagai kakak, sebagai adik, kok dia terus yang disayang, kok adik saya terus yang disayang. Udah, siapa yang disayang juga gimana? Coba saya buat masalah aja. Saya buat ini aja, nanti cari perhatian segala macam. Disayang nggak? Enggak, diomelin adanya. Tapi tambah ngamuk lagi deh. Dia berantakan terus, karena itu bukan cara yang tepat. Udah gitu, orang tuanya nggak dapat pesannya. Mayoritas orang tua emang dapat pesannya. Enggak kan? Si sebagian dapat, tapi mayoritas nggak dapat. Yang ada orang tuanya marah-marah. Gara-gara dimarahin, tambah dendam, tambah kesal. Akhirnya hubungan kakak adik pecah. Jadi kalau kita ingin menyayangi, kita ingin disayangi, menyayangi. Oh, kita sebagai ini konteksnya anak ya. Kalau kita ingin disayangi anak ketika mereka besar, ketika mereka dewasa, sayangi mereka. Bukan ngangkat-ngangkat hak kita sebagai orang tua. Gitu. Kamu harus sayang sama papa ya. Kamu harus sayang sama mama. Loh, kebalik, Mas. Anda sayangi anak Anda. Nanti dia sayang sama Anda tanpa Anda harus bicara. Itu atau man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia gak disayangi. Jadi gak perlu apa sayangnya, pokoknya kamu harus sayang sama mama ya. Sayang sama papa ya. Gak perlu bicara begitu. Gak perlu. Anda sayangi, Anda akan disayangi. Justru kita harus ungkapin kasih sayang kita sebagai orang tua ke dia. Lihat, kembali lagi lihat riwayat Fatimah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Fatimah datang, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Berdiri lalu menyambut Fatimah, ya kan? Oke, lihat, yang terjadi apa? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat Fatimah, maka Fatimah apa? Berdiri dan mendatangi atau menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjutkan. Abis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan menyambut Fatimah. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Beliau memegang. Ini spesifik loh. Aisyah jelaskan sangat spesifik. Beliau ambil tangannya Fatimah. Lalu begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah, apa yang dilakukan Fatimah? Ambil tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya, setelah diambil tangan, apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mencium Fatimah. Ketika Nabi SAW datang, apa yang dilakukan Fatimah? Mencium Nabi SAW. Lalu habis itu, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi SAW mempersilakan Fatimah untuk duduk di majlisnya, di kursinya. Kalau Nabi SAW datang ke tempatnya Fatimah, apa yang Fatimah lakukan setelah mencium Nabi SAW? Dipersilakan untuk duduk di kursinya. Sangat spesifik. Sangat spesifik. Itu konsep. Jadi jangan berharap banyak sama anak-anak kita. Kalau kita cuek, ya dia akan cuek sama kita. Makanya sekali lagi, ada banyak anak itu gak bisa cium orang tuanya. Karena emang gak pernah dicium. Gak bisa deh. Dia gak bisa cium. Dia gak pernah dicium. Dia gak bisa ngebelai orang tuanya ketika orang tuanya udah tua. Karena orang tuanya gak pernah belai dia. Gak bisa. Itu pola yang berlaku puluhan tahun. Tapi jangan kaget, dia bisa belai istrinya misalnya. Atau dia bisa belai suaminya. Tapi belai ayah gak bisa. Padahal kalau suaminya dibelai suaminya. Ayah gak bisa dia belai. Padahal gak benci juga sama ayahnya. Kamu benci sama, enggak, saya gak benci. Kok kamu gak boleh ayah? Gak bisa, saya gak pernah punya pola seperti itu dengan ayah. Dari dulu. Ini jawabannya jemaah. Man la yarham la yurham. Berarti siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Itu poin. Itu poin. Cuma banyak di antara kita ketika menghadapi kenakalan remaja. Ada gak kita lakukan rapat? Oke. Gimana caranya? Mari kita mulai dengan menyayangi dia. Nambah porsi sayang. Jangan-jangan kadang gak disayangi selama ini. Akhirnya kabur keluar. Tapi kan yang ada di pola kita seringkali, gak semua. Seringkali kita harus hukum. Kita harus masukin pondok. Jadi pondok itu pembuangan gitu loh. Kita masukin pondok aja. Kita ya, masuk pondok tuh bagus, tapi poinnya udah disayangi belum tuh anak. Jangan-jangan karena ini. Atau kita lebih berat ke adiknya misalnya, anak, kakaknya dicuekin. Enggak, kakaknya udah dewasa, Ustaz. Udah ngerti. Ini bukan tentang dewasa, ini bukan tentang kecerdasan. Ini tentang kasih sayang. Seringkali kita kok anak beda sih sama anak yang paling kecil dengan yang paling besar. Kalau yang besar kan udah remaja, udah dewasa. Ya udah. Loh bukan. Ini bukan tentang umur. Ini bukan tentang cerdas. Ini tentang kasih sayang. Kok yang diajarin adiknya aja? Kakaknya gak pernah apa? Anak paling tua kamu, kamu gak pernah ngajarin. Anak paling tua aku udah cerdas, pintar. Adiknya ini belum. Jadi dia belajar sendiri aja. Ini bukan tentang kecerdasan loh seringkali. Ini tentang kasih sayang. Si kakak lihat kok adiknya terus yang diajarin sama ayah ibunya gitu loh. Dia gak pernah. Padahal maksud, terus yang dibilang pinter adiknya terus, pinter kamu. Padahal maksud ayah ibunya menyampaikan pinter karena adiknya gak pinter, gak cerdas. Jadi bermotivasi. Kenapa dia gak pernah dibilang pinter? Karena emang dia udah pinter, udah jenius. IQ-nya 180. Jadi gak perlu dibilang pinter lagi. Tapi pesan ke anak tuh gak begitu. Karena ini bukan tentang kecerdasan, bukan tentang kepintaran. Ini tentang kasih sayang. Ini tentang kasih sayang. Jadi kalau kita semua bisa bermain di gini, itu enak. Mulai dari diri kita. Suami nyayangin istri, istri sayangin suami. Yaudah. Buat apa nuntut-nuntut? Tolong ini saya, tolong ini. Nggak ada efek, nggak efektif hadirin. Man la yarham la yurham. Dan terakhir, kasih sayang terus diungkapkan. Mas, kenapa gak pernah cium anak? Saya sayang kok. Tapi kan saya, ya laki-laki beda lah. Laki-laki itu beda. Enggak, ini Nabi SAW kurang laki-laki apa? Anda sama Nabi SAW juga lebih besar nyalinya Nabi SAW. Lebih laki-laki Nabi SAW. Kasih sayang itu butuh diungkapkan. Kasih sayang itu butuh diungkapkan. Allah Ta'ala alam. Dan ungkapkanlah dengan mencari pahala dari Allah. Gak usah pamrih dari orang tersebut. Yang memasukkan kasih sayang itu Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan makanya dalam, kalau Allah sudah kasih sayang, Allah sudah masukkan kasih sayang ke dalam diri makhluknya. Makhluknya loh ya. Itu singa gak akan makan anaknya. Singa gak akan makan. itu. Jadi enggak usah ngarepin dari orang. Harap dari Allah. Nanti Allah atur semuanya. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Semoga besok Allah kasih kemudahan untuk buka sesi tanya jawab karena masalahnya penting. Karena insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dan hadis berikutnya masih tentang mencium ya. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semua. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman afian wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.